Duh, kacamata udah gak nyaman sama kelamaan nih modelnya. Ganti dong, Pak. Kan kita mau liburan, ntar repot kalau gak nyaman. Boleh juga tuh, Nak. Beli aja yuk. Ya udah, besok ikut aku aja ke Optik Melawai. Kebetulan ada promo voucher cashback up to 40% untuk pembelian frame plus lensa. Oh iya? Lagi ada juga diskon hingga 20% untuk pembelian 2 pasang lensa Illustro atau Rodenstock. Wah, lumayan tuh. Beli sunglasses dan lensa kontak juga ada diskon loh. Pokoknya banyak diskon lah di Optik Melawai. Ya udah, sekarang aja, Pak, kita melipir. Optik Melawai kan ada di mana-mana. Aku sambil cek websitenya di optikmelawai.com juga ya. Yuk, mumpung ada waktu kita. Ya udah, promonya sampai 17 Maret 2026. Mayan nih, kacamata papa jadi nyaman. Liburan jadi nyaman juga kan ya, Pak? Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.